kembali cingkrak-cingkrak lagi nih ya. Jangan ngarep lagi cintaku. Aku sudah bosan melihat gayamu. Aku sudah muak melihat sikapmu. Sana jauh dariku. Nato titik. Jangan kamu telpon aku lagi. Karena aku sudah jemu mendengar suaramu. Kamu mimpikan ku lagi. Sana pergi jauh dari diriku. Nirwana! Aku sudah tak tahan lagi. 5 kali kau selingkuhi aku. Aku sudah tak tahan lagi. Melodi Hado sampai di Nirwana. Masukkan saya sama lagi. Rapper Hado sampai di Nirwana. Aku sudah tak tahan lagi. Arden Rahmadani. Terima kasih.